Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca, mentala'ah dan menyimak bahasa tentang masalah tauhid dari Al-Qaul Al-Mufid ala kitab Tauhid. Kita masih di bab Maja'a fil Quhan wa nahwihim. Qala al-musannif rahimallahu taala, wa Muslim diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari salah satu aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ata arafan, siapa yang mendatangi Araf, fasa'alahu an syai'in, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Lam tuqbal lahu, maka tidaklah diterima salatu arba'ina yauman, salatnya selama 40 hari, yaitu 40 hari dan 40 malam. Di catatan kaki diriatkan oleh Muslim, dikasih judul bab oleh An-Nawawi, bab haramnya perdukunan dan haramnya mendatangi dukun. Namun tidak ada kata-kata fasaddaqahu. Tambahan fasaddaqahu ini diriatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Penjelasan dari syarih rahimallahu ta'ala, man di sini adalah syartiyah, dan kaidah usul fikih mengatakan bahasanya man syartiyah tufidul umum atau ta'ummu. Man yang artinya siapa saja, karena man itu ada yang artinya siapakah dan ada yang artinya siapa saja. Maka man yang artinya siapa saja, artinya man syartiyah, itu menghasilkan makna umum, sehingga siapa saja, laki-laki ataupun perempuan, apapun kebangsaannya, apapun sukunya, dan seterusnya. Araf itu dalam tinjauan nahwu adalah sighah mubalaghah, dari kata-kata arif atau nisbah. Atau nisbah, karena sighah mubalaghah itu punya dua makna. Bisa maknanya adalah mubalaghah, maknanya untuk menunjukkan penyangatan, menunjukkan banyak. Atau nisbah, ketika Allah mengatakan, dan tidak Allah bidzallamin lil abid, bukanlah maknanya Allah itu tidak sangat zalim dengan hambanya, yang menunjukkan makna mubalaghah atau penyangatan. Namun maknanya adalah Allah sama sekali tidak zalim dengan hambanya. Maka meskipun zalam, wazannya adalah wazan sighah mubalaghah, namun dalam kalimat ini, sighah mubalaghah di sini maknanya adalah nisbah. Sehingga maknanya adalah man yantasibu ilal arafah, yaitu orang yang menisbatkan diri, mengaku-ngaku sebagai araf. Yang kemarin telah kita telah singgung pembahasan ini ketika membahas tentang masalah di Qaul Mufid, tentang masalah ziarah kubur untuk perempuan, tentang zawaratil kubur. Maka ada ulama yang memahami itu adalah mubalaghah, sehingga mereka membedakan antara banyak ziarah dan kadang-kadang berziarah. Sedangkan ulama yang mengharamkan ziarah kubur untuk perempuan secara mutlak, maka mereka mengatakan bahasanya zawaratil kubur itu adalah sirah mubalaghah lin nisbah. Lin nisbah sama dengan wa mallahu bidzallamin lil abid. Artinya zawaratil kubur adalah perempuan yang dinisbatkan kepada ziarah kubur, artinya perempuan yang melakukan ziarah kubur meskipun cuma sekali. Maka di sini tentang araf ada dua, bisa dimaknai araf di sini adalah orang yang sangat mengetahui, sehingga dukun disebut wong pintar, orang pintar. Ini berarti arafnya itu lil mubalaghah. Atau nisbahnya di sini, ini adalah araf di sini adalah nisbah. Ya, dia sebenarnya ya cuma arif saja. Bukan araf, cuma arif saja. Cuma tahu ilmu perdukunan dengan pengetahuan yang ya, biasa saja. Dia bukan dukun yang kelas istimewa, dia cuma kelas kampung ya. Enggak go internasional apalagi go nasional ataupun go nasional dah. Ya, namun kemampuan ilmu sihirnya cuma biasa saja. Namun tetap boleh disebut araf. Ya, karena di situ lin nisbah. Ya, tentang apa beda araf dengan kahin, maka ada ulama yang mengatakan bahasanya itu sinonim. Araf kilah wal kahin. Artinya sinonim. Dan kahin pengertiannya adalah orang yang menceritakan hal-hal yang terjadi di masa depan. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya araf itu lebih luas daripada kahin. Maka dia adalah sebutan yang bersifat luas mencakup kahin. Orang yang membicarakan tentang apa yang terjadi di masa depan. Atau munajim membicarakan masa depan atau mengkait-kaitkan antara keadaan bintang dengan kejadian bumi. Atau dia melakukan perdukunan dengan romal, dengan pakai pasir dan semacam itu. Itulah orang-orang yang yastadil, yang berupaya untuk mengetahui hal yang gaib bimuqaddimah dengan premi-premi, dengan sejumlah pengantar yang mereka gunakan. Tidak langsung pakai premi, pakai muqaddimah. Muqaddimahnya boleh jadi pakai baca rasi bintang. Boleh jadi dengan menggunakan pasir. Boleh jadi dengan membaca kaca penggala. Boleh jadi dengan baca telapak tangan dan seterusnya. Dia tidak nebak langsung. Dia perlu pakai mukadimah. Mana telapak tangan Anda? Nah, oh ini calon istrimu jelek. Dan seterusnya. Dia pakai mukadimah. Mukadimahnya membaca telapak tangan. Dia pakai pengantar. Dan kemudian tiba-tiba. Wahadhal makna dan penjelasan ini a'ammu lebih luas tentu daripada pendapat yang pertama. Bayadulu alai istiqaq, dan saya Ibn Utsaimin menguatkan pendapat yang kedua bahasanya araf itu lebih luas daripada kahin. Alasan beliau untuk merajihkan pendapat yang kedua yadulu alai istiqaq. Istiqaq akar kata menguatkan pendapat yang kedua. Karena akar kata dari araf adalah ma'rifat. Akar katanya adalah ma'rifat, pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang hal yang gaib dengan berbagai macam cara, mau pakai pasir, mau pakai membaca telapak tangan, atau pakai bintang, rasi bintang, atau yang lainnya. Yang penting adalah ma'rifat mustaqbal, pengetahuan tentang masa depan. Faya semua sehingga mencakup semua orang yang melakukan hal-hal di atas wada abiha, dan dengan melakukan hal-hal di atas dia mengklaim ala ma'rifata mengetahui sesuatu, mengetahui masa depan. Fasalahu an syai'in, lalu bertanya kepada dukun tadi an syai'in tentang sesuatu. Tentu syai'in di sini adalah al-am urdabil khusus. Ini lafadznya umum namun maknanya khusus. Kenapa kita katakan umum? Karena syai'in nakirah didahului syarat. Sehingga nakirah didahului syarat menunjukkan makna umum. Namun umum yang dimaksudkan di sini tentu bukanlah umum. Kalau tanya kemudian kebetulan karena Pak D-nya itu dukun, kahin, kemudian tanya kabarnya, apakah kemudian masuk dalam dan percaya dengan perkataannya saya sehat-sehat saja, ya. Gimana Pak D sehat? Oh saya sehat. Apa termasuk dalam hadis ini? Tentu tidakan. Fasalu an syai'in, lalu bertanya kepada dukun tadi an syai'in tentang sesuatu. Tentu sesuatu di sini al-am urida bil khusus. Lafadznya umum namun yang diinginkan adalah khusus. Tidak semua pertanyaan, pertanyaan tentang kabar dan sebagainya, enggak, ya. Pak D-nya yang dukun itu kemudian sakit, gimana Pak D sudah baikan? Kan kita tanya, sudah membaik fisiknya? Oh ya sudah baikan. Percaya kan? Percaya. Apakah kemudian kena hukuman? Tentu tidak. Maka di sini adalah am urida bihi al khusus, ya. Redaksinya umum, namun yang dimaksudkan adalah pertanyaan khusus, yaitu pertanyaan apa? Pertanyaan seputar perdukunan. Fasadaqa bima yaqul, lalu dia percaya dengan apa yang dia katakan, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Zahir hadis menunjukkan bahasa semata-mata bertanya menyebabkan tidak diterimanya salat selama 40 hari. Akan tetapi laisa ala italaqihi, menimbang dalil-dalil yang lain, kita katakan tidak general semacam itu. Namun bertanya kepada dukun araf dengan berbagai macam bentuknya, bertanya dengan araf dengan berbagai macam modelnya, kahin atau munajim atau yang lain, itu terbagi menjadi beberapa macam. Macam yang pertama adalah ayas'alahu su'alan mujarrodan, bertanya yang murni bertanya. Bertanya yang murni bertanya, boleh jadi cuma iseng, cuma main-main, dia tidak percaya, maka polos murni cuma sekedar bertanya. Namun berkaitan dengan masalah perdukunannya, maka ini hukumnya haram. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arafan, barang siapa yang mendatangi araf lalu bertanya tidak diterima, maka ada hukuman tidak diterima salatnya selama 40 malam. Dan adanya hukuman karena pertanyaan menunjukkan kalau pertanyaan tersebut hukumnya haram. Karena kaidah mengatakan la uqubata illa ala fi'lin muharramin atau ala fi'li muharramin. Tidak ada hukuman kecuali yang dilakukan adalah sesuatu hal yang haram. Kemudian macam yang kedua, ayas'alahu fayusaddiquhu. Bertanya lalu percaya. Wayatabir qaulahu, dan menganggap benarnya perkataannya. Fahadha kufrun, maka ini adalah kekafiran dalam artian membatalkan iman. Li'anna tasdiqahu fi ilmil ghaib, karena percaya ramalan tukang ramal ini fi ilmil ghaib berkaitan dengan masa depan, berarti mendustakan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml ayat yang ke-65, "Kullu ya'lamu fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah bahasanya tidak ada sesuatu pun yang sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib. Illallah, tidak ada yang tahu hal yang gaib illallah, akan tapi Allah yang tahu hal yang gaib. Ya, illa di sini istisna mungqati'. Illa di sini istisna-nya istisna mungkote, bukan istisna mutasil. Dan istisna mungkote cirinya illanya bimakna lakin. Dan demikianlah terjemah yang tepat untuk ayat ini. Kalau kita terjemahkan dengan kecuali, maka maknanya rusak. Katakanlah tidak ada yang mengetahui, tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui masa depan kecuali Allah. Berarti Allah makhluk. Nah, katakanlah tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Nah, jadinya Allah makhluk. Kalau istisna-nya istisna mutasil. Karena sejenis. Padahal tentu maknanya rusak. Ya, sehingga maknanya di sini adalah maknanya adalah akan tetapi. Kalau akan tetapi, artinya Allah itu berbeda dengan makhluk. Katakanlah tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui masa depan. Akan tetapi Allah tahu masa depan. Akan tetapi Allah tahu masa depan. Ya, demikian penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Untuk bertanya dan percaya beliau tidak ngasih rincian. Semuanya beliau katakan adalah syirkun akbar. Syirkun dalam asma wa sifat. Karena mengenai masa depan adalah sifat khas Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemusyrikannya orang yang percaya dengan ramalan dukun, itu kemusyrikannya dalam al-asma wa sifat. Bukan dalam rububiyah, bukan dalam uluhiyah, namun dalam asma wa sifat. Maka beliau sampaikan secara umum bahasanya siapa yang bertanya dengan dukun kemudian percaya, maka dia musyrik. Syirkan akbar, syirik akbar, dan kemusyrikannya adalah kemusyrikan dalam asma wa sifat. Karena ilmul ghaib adalah alamul ghuyub, mengetahui hal yang ghaib adalah khasisa, adalah kekhasan Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun ada penjelasan yang ngasih tafsil, ngasih rincian. Imam Ahmad memberikan rincian dalam masalah ini. Tasdiknya itu nanti dirinci. Tasdiknya itu dirinci. Ya, percaya, bertanya kemudian percaya, nanti percayanya dirinci. Ya, ada dua rincian. Yang pertama, jika percaya, percayanya itu karena tahu dan sadar dan mengerti kalau dukun ini punya jin, dan jin inilah yang ngasih informasi. Ngasih informasi, misalnya bertanya tentang barang hilang, motor yang hilang, dia tanya kepada dukun apa iktikadnya, kemudian dia percaya. Kenapa dia percaya? Percayanya karena ngerti dukun ini punya jin. Jin lah yang kemudian begitu dia datang konsultasi, jinnya ini yang ribut, cari, menelusuri motornya kemana, kemudian bisa ngasih ancer-ancer. Kemudian dukun ini bisa menyampaikan karena info jin, bukan infoman ya, info jin. Jin adanya jin pemberi informasi. Maka jika percayanya karena faktor ini, maka ini syirik namun syirkun asghar. Syirik asghar. Yang dia ngerti ini cuma kerjaannya jin yang cari kemanakah barang hilangnya. Kemudian yang kedua, jika percayanya karena anggapan bahwasanya si dukun ini ya'lamul ghaiba, mengetahui hal yang gaib dengan sendirinya, maka ini syirkun akbar, syirik besar, pembatal iman. Nah, kalau Imam Ahmad itu ngasih dua rincian tentang masalah percaya dengan ramalan tukang ramal, bisa syirkun asrar, bisa syirkun akbar, tergantung percayanya itu karena apa. Jika percayanya itu karena ini jin ini punya dukun ini punya rewang, punya khodam itulah yang cari informasi tentang motor saya, nah maka dia bisa ngasih informasi begitu-begitu, kemudian dia percaya karena itu, maka itu syirkun asrar. Namun jika karena dukun itu dianggap yang tahu, maka inilah mengetahui hal yang gaib, barang hilang, maka ini syirkun akbar. Dan insya Allah pendapat yang merinci lebih tepat dalam masalah ini. Adanya syirkun asrar dalam percaya kepada ramalan tukang dukun. Kenapa? Karena ada hadis. Kenapa lebih tepat Imam Ahmad yang merinci? Karena ada hadis. Ada hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Albani di Adabu Zifaf. Nabi SAW mengatakan, man ata imra'atahu fi haidhihi, au ata imra'atahu fi tuburiha, au atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad asyraka. Maka siapa yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan istrinya haid, siapa yang menyetubuhi istrinya dari pantatnya, yaitu anal seks, dan siapa yang percaya dan siapa yang mendatangi dukun dan percaya dengan ucapannya, maka dia melakukan kemusyrikan. Maka semuanya dikasih label musyrik, dan label ini tertuju pada tiga perbuatan. Dan tidaklah diragukan bahwasanya perbuatan pertama dan perbuatan kedua syirkunnya syirkun asghar, tidak mungkin syirkun akbar, ya kan? Karena itu syirkunnya syirkun asghar, mendatangi istri saat menjima istri saat istri dalam kondisi keluar darah haid atau anal seks. Maka ini syirkun asghar, tidak mungkin kemudian mendatangi dukunnya kemudian syirkun akbar, muskilah nanti. Padahal khobarnya sama, faqad asyraka, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Maka kemusyrikan ini tertuju pada kemusyrikan yang sama ini harus tertuju pada tiga-tiganya. Ini namanya dalam ilmu usul fikih dalalah iktiran. Dalalah iktiran. Dan dalalah iktiran itu adalah hujjah bil ijma dalam satu kasus. Manakala predikatnya sama. Ada tiga gini. Ada tiga hal. Demikian. Kemudian dikasih predikat yang sama. Maka ini semua hukumnya sama. Lain halnya kalau atofnya atau penghubungnya itu antar kalimat, maka boleh jadi beda-beda hukumnya. Antara satu dengan yang lain beda-beda. Maka semisal dalam hadis Nabi katakan samanul qalbi khabithun. Kemudian Nabi katakan hulmanul kahin khabithun. Kemudian mahul bari khabithun. Kemudian samanul hajam khabithun. Maka itu satu rangkai, namun kalimatnya putus-putus. Ini satu kalimat, ini kalimat yang kedua, ini kalimat yang ketiga, ini kalimat yang keempat. Maka boleh jadi hukumnya beda. Maka hasil penjual anjing khabithun, khabithunnya haram. Kemudian upah dari merdukun khabithun, khabithunnya haram. Kemudian upah dari melacur khabithun, khabithunnya haram. Namun kemudian upah dari berbekam khabithun, maka boleh saja ini kita katakan khabithnya artinya makruh, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Maka hukumnya beda, maka ini tidak mengapa. Lain halnya dengan kasus ini, siapa yang ata imra'atahu fi haidiha au ata imra'atahu fi duburiha au ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad asyraka. Maka kemusyrikannya harus sama. Kemusyrikannya harus sama, tidak boleh tidak, harus sama. Dan tidak ada khilaf ulama dalam ilmu usul fikih dalam masalah ini. Maka berarti ada percaya dengan ramalan dukun yang statusnya syirkun asghar. Dan itu dijelaskan Imam Ahmad, yaitu manakala percaya dukun ini karena tahu si dukun ini punya khodam, punya rewang yang mencarikan informasi. Nah itu syirkun asghar. Kemudian al-qismu tsalis, macam yang ketiga, bertanya kepadanya untuk mengetesnya apakah dia benar ataukah bohong, bukan untuk mengambil atau percaya dengan perkataannya, maka hukumnya tidak mengapa dan tidak termasuk dalam larangan yang ada dalam hadis di atas. Bahkan Nabi sallallahu dalilnya Nabi pernah bertanya pada Ibnu Sayyad, orang Yahudi dukun atau punya ilmu perdukunan, dan diperselisihkan apakah dia dajjal ataukah bukan. Faqal, maka Nabi mengatakan pada Ibnu Sayyad, "Madza khabatu laka?" Apa yang aku sembunyikan? Coba kamu tahu enggak? Maka Ibnu Sayyid mengatakan duh. Maka Nabi mengatakan ikhsa, celaka engkau, engkau tidak akan bisa melewati batasmu. Yang Nabi sembunyikan adalah kata-kata duhon. Dan dia cuma bisa dua huruf saja, duhnya saja, ya, alif dan nunnya, dan tidak bisa mengetahuinya dan tidak bisa melacaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyai Ibnu Sayyad tentang sesuatu yang atmarahu Nabi sembunyikan untuk mengetes Ibnu Sayyad. Fa akhbarahu bihi, maka Ibnu Sayyad pun menyampaikan mengabarkan pada Nabi apa yang dia ketahui, dan dengan itu Nabi tahu kalau ini kahin. Kemudian macam yang keempat, bertanya kepadanya untuk menampakkan ketidakmampuannya dan kebohongannya. Maka dia tes orang tersebut fi umur dan berbagai hal yang dengannya ketahuan bohongnya dan ketidakmampuannya. Maka bertanya dalam bentuk semacam ini matlubun diperintahkan, bahkan boleh jadi hukumnya wajib. Wa ibtalu qaulil kahanah, dan menunjukkan batilnya dan tidak benarnya perkataan dukun tidaklah diragukan, ini satu hal yang diperintahkan oleh karena yang boleh jadi hukumnya wajib. Sehingga bertanya di dalam hal ini hukumnya wajib, titik akhirnya di situ. Fasal soal huna, maka yang dimaksud bertanya dalam hadis ini bukanlah semua bentuk bertanya, namun perlu dirinci dengan rincian di atas. Yang ini dirinci sesuai dengan tuntutan dalil-dalil syar'i yang lain. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala membahas tentang masalah pemanfaatan jin atau minta tolong kepada jin. Maka beliau mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang memberikan rincian. Tidak semua minta tolong kepada jin itu dilarang. Ini, ada yang dilarang dan ada yang dibolehkan. Melihat caranya. Cara, alat untuk bisa supaya jin itu mau nolong, gimana caranya? Ada sesaji, ada ini, atau kemudian ada dampaknya ataukah tidak. Maka kalau Ibnu Taimiyah diikuti oleh Ibnu Utsaimin merinci. Sebagian ulama yang lain melarang tanpa rincian. Saddan lidhari'ah. Saddan lidhari'ah. Misalnya Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahasanya minta tolong kepada jin alal itlaq makruh. Ini alal itlaq makruh. Terlarang. Ya, kalau itu tidak ada kompensasi apa-apa, ya tidak ada kompensasi apa-apa, maka makruh. Satan lidaria. Ya, kalau itu pakai ya, ini ada upi rampe ini dan itu, ada persyaratan ini dan itu, nah ini yang haram, yang bisa jadi syirkun. Ya, kita lihat pendapat Ibnu Taimiyah, dan ini kemudian diamini oleh Ibnu Utsaimin. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahasanya jin itu mau memberikan pelayanan kepada manusia dalam berbagai hal. Wal kuhan, dan para dukun memanfaatkan jin supaya jin ini memberikan kepada mereka berita langit, berita tentang pembicaraan malaikat tentang masa depan. Lalu dukun ini kemudian tambahkan kepada berita tersebut berbagai macam kebohongan yang dia tambahkan. Kemudian Ibnu Utsaimin mengatakan wa khidmatul jinni lil insi laisa muharramatan ala kulli halin. Dan pelayanan yang diberikan jin kepada manusia tidaklah haram dalam semua kondisi. Namun, ala hasabil hal, dirinci sesuai dengan kondisi dan keadaan, yaitu tentang bagaimanakah cara meminta pelayanannya dan dampak dari pelayanan. Dan jin itu memberikan pelayanan kepada manusia dalam berbagai hal untuk kepentingan manusia, dan boleh jadi untuk kepentingan jin mendapatkan manfaat di dalamnya. Waqad la yakunu lahu fiha maslahah, dan boleh jadi jin tidak mendapatkan manfaat di balik pelayanan tersebut. Kalau dia tidak mendapatkan manfaat, kenapa dia mau nolong, mau membantu? Li'anna yuhibbu fillahi walillah, karena dia simpatik dengan seseorang karena Allah. Simpatiknya karena Allah, oh ini rajin ngaji, rajin rajin sholat dan seterusnya. Karena tidaklah diragukan bahwa di antara jin ada yang beriman, dan jin yang beriman ini mencintai manusia yang beriman karena sama-sama disatukan oleh satu hal, yaitu iman kepada Allah. Dan terkadang jin itu memberikan pelayanan kepada manusia karena ketaatan manusia kepada jin dalam perkara yang tidak Allah ridai. Boleh jadi dengan menyembelih hewan untuk jin, ya tentu ini syirkun akbar, atau dengan beribadahnya manusia kepada jin dan semacam itu. Wal aghab min dzalik, dan lebih aneh lagi, bahasanya jin itu terkadang memberikan pelayanan kepada manusia untuk supaya manusia itu bisa melakukan perbuatan yang haram. Ya. Atau karena motivasi hal yang haram, motivasi perkara yang haram berupa zina atau liwat. Li'anal jinniyah, karena jin perempuan terkadang itu bisa menikmati al-insi, ya, manusia laki-laki, bil ishqi, dengan kasmaran dengan manusia laki-laki yang dia cintai. Wataladzot bal ittisal bihi, dan dia mendapatkan kenikmatan dengan adanya hubungan dengan si laki-laki. Wabil aksi, dan sebaliknya, ada jin laki-laki mendapatkan taladzot dengan ittisal, dengan berhubungan dengan perempuan manusia. Artinya apa? Zina. Maka terjadi persetubuhan. Gimana teknisnya? Wallahu a'lam. Yang jelas zina terjadi. Maka dia tolong, dia nolong lelaki ini. Kenapa jin perempuan ini mau nolong laki-laki ini? Karena dia bersetubuh dengan laki-laki tersebut. Dia tidak ada kompensasi ibadah. Tidak ada kompensasi ibadah dari si laki-laki kepada jiniyah. Ya, namun kompensasi zina saja. Kompensasi zina. Dan sebaliknya, ada kemudian jin laki-laki suka membantu perempuan, manusia perempuan, dan dia tidak minta kompensasi ibadah. Namun kompensasinya kompensasi zina. Namun boleh jadi kompensasinya adalah liwat. Jin laki-laki sama laki-laki, jin homo, ada jin homo kan? Jin homo, mau dia cari laki-laki yang baby face, yang kemudian amrot, yang enggak punya jenggot, yang ini. Maka bisa saja kemudian dia memberikan khidmat pelayanan karena amrin muharram, karena mendapatkan hal yang haram, bukan mendapatkan ibadah, bukan mendapatkan penyembahan dan pengabdian, namun mendapatkan sesuatu yang haram. Bahada ampun ma'lumun masyhudun, ini satu hal yang maklum, telah diketahui dan disaksikan. Hatta rubama kanal jinni, bahkan terkadang ada jin yang ada pada diri seseorang menyampaikan hal tersebut. Kenapa dia ada di sini? Ya, karena dia cinta dan kasmaran dengan lelaki ini, kan? Ya, karena dia mencintainya. Ya. Kama ya'lamu minal ladina, ya'lamu minal ladina, sebagaimana diketahui dari orang-orang yang yaqra'una alal musabin bil jinni, sebagaimana kita ketahui dari orang-orang yang membacakan, yaitu peruqyah, yang meruqyah alal musabin bil jinni, orang yang mendapatkan musibah dengan sebab jin, artinya kesurupan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke hadapan Nabi jin, dan Nabi pun berbicara kepada mereka dan memberikan arahan kepada mereka dan menjanjikan kepada mereka pemberian yang tidak ada bandingnya. Maka Nabi memberikan kepada mereka pemberian, dan pemberiannya itu pemberian yang berkelanjutan sepanjang zaman. Ya, maka tidak ada bandingnya. Nabi berkata kepada mereka, memberikan hadiah kepada mereka setiap tulang yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala saat menyembelihnya. Saat menyembelihnya, jadi sehingga tulang ini bukan bangkai, namun disembelih dengan cara yang syar'i. Maka kalian akan mendapatkan awfar ma yakunu, lahman daging yang sebanyak-banyaknya. Jadi kelihatan aja di tempat kita cuma kelihatan tulang itu, namun di pandangan jin, wow itu dagingnya. Oh, itu full daging di situ. Cuma mata kita saja yang tidak lihat. Aufarma ya kuno lahman daging yang demikian banyak. Non syaratnya. Dan ini Nabi janjikan untuk jin Muslim. Karena seorang Muslim tidak makan bangkai, maka disyaratkan ini adalah untuk tulang ayam atau tulang kambing atau yang lainnya yang ketika disembelih menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian akan jumpai pada ba'rah, pada tai unta. Fa ya'alafun litawabikum. Maka tai unta itu adalah pakan untuk hewan tunggangan kalian. Ya, maka di dunia jin itu ada daba, hewan tunggangan, boleh jadi semacam kuda atau semacam itu. Ya, di dunia jin ada, berdasarkan dari sini berarti ada. Dan dabbah mereka juga butuh alaf, butuh pakan ternak, ya, butuh pakan ternak. Pakan ternaknya apa? Ya, di tai-tai unta. Ya, di tai-tai unta itu ada pakan ternak untuk kudanya jin dan semacam. Di sini diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud. Waktu kira dan disebutkan di catatan kaki diambil dari Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Karya Suyuti. Wa dzukira dan disebutkan bahwa di masa Umar radhiyallahu anhu imra'atun laha ra'yun minal jinni. Ra'yun artinya tabi, di kamus Munawir ra'yun artinya atabi minal jinni. Jin yang mengikutinya. Wa kana tusibil asya, dan perempuan ini memberikan berbagai macam pesan kepada si jin. Ya, sering ngasih nasihat. Hatta innahu ta'akhara Umar dhata yaumin. Sampai-sampai ada kasus di masa Umar. Ta'akhara Umar dhata yaumin. Pada satu hari Umar itu ta'akhara, terlambat hadir. Ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Khalifah Umar ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Fa atau ilaiha, maka orang-orang datang ke rumah perempuan ini dan mengatakan, tolong carikan untuk kami di manakah Umar berada. Ini artinya berarti sudah ma'ruf nih, perempuan ini punya jin. Ini buktinya ketika orang-orang para laki-laki ini merasa kehilangan Umar, nunggu-nunggu Umar kok tidak muncul-muncul, maka mereka sowan ke rumah perempuan ini dan tanya, di mana tolong carikan Umar untuk kami. Artinya yang dimaksudkan adalah lewat jinnya. Fahadha bahadal jinni, maka pergilah jin tersebut yang mengikuti perempuan ini dan mencari Umar, kemudian mengkabarkan kepada mereka-mereka annahu fi makani kadha, bahwa Umar itu ada di tempat ini. Kenapa Umar kok tidak pulang-pulang di tempat ditunggu-tunggu? Wallahu a'lam, mungkin sholat atau yang lainnya. Wa annahu yasimu ibila sadaqah. Umar sedang mengasih cap, ngasih wasam untuk unta-unta sedekah. Agar terbedakan mana unta sedekah dan bukan, maka dikasih cap. Cap yang dipakai di masa silam adalah besi panas. Besi panasnya. Nabi membolehkan hal ini Namun tidak boleh di wajah hewan. Tempat yang disarankan adalah pantatnya. Mandi kasih cap sehingga kemudian di situ ada bekasnya. Dan ini adalah indikator kalau ketemu yang semacam itu, maka ini bukan unta sembarangan. Ini adalah unta sedekah. Yang ketika digembalakan di pengembalaan umum, ketika orang menemukan bisa mengembalikannya kepada negara. Ya, karena ini dipelihara oleh negara. Maka orang menemukan, oh ini unta sedekah, maka nanti akan dikembalikan kepada negara. Nah ini pendapat saya Ibnu Taimin mengikuti Ibnu Taimiyah memberi rincian tergantung gimanakah yang namanya khidmatnya jin kepada manusia, boleh ataukah tidak, boleh jadi syirkun kalau caranya dengan memberikan ibadah kepada jin, dan boleh jadi haram atau yang pertama tadi disampaikan boleh jadi mubah jika itu karena kecintaan jin, karena ada jin mukmin, jin muslim, ya ngasih cuma-cuma karena faktor kecintaan. Di antara indikasi penguatnya adalah athar di zaman Umar. Kemudian ada yang haram atau yang syirkun, manakala harus dengan ibadah, harus dengan ketaatan kepada jin, dan ada yang hukumnya haram. Kalau harus mendapatkan bukan pelayanan seksual kepada jin dengan bentuk berzina atau dalam bentuk liwat. Nah, itu rincian yang beliau berikan. Bisa kita katakan tiga rincian. Yang lebih tepat dan lebih aslam dan lebih selamat adalah pendapat ulama yang melarangnya. Apalagi jika kita sampaikan pada orang awam. Karena hal tersebut juga nanti bisa menipu orang awam. Lu itu Ustadz Fulan punya jin. Berarti saya juga punya jin juga enggak apa-apa, padahal ternyata beda kasusnya, beda bentuknya. Di samping itu kita enggak tahu apakah ini menipu, apakah kemudian bantuan ini bersifat cuma-cuma ataukah ternyata edisi promo terus nanti ada maunya di belakang dan kita dijebak dalam situasi-situasi tertentu, dan barulah kemudian saat terjebak dalam situasi yang genting tadi jin tadi mengatakan edisi promo telah berakhir. Dan harus ada tuntutan begini dan begitu. Maka karena pertimbangan-pertimbangan di atas, maka al-arjah wal-aslam adalah khidmatnya meminta bantuan atau adanya bantuan dari jin kepada manusia hukumnya haram. Hukumnya atau minimal hukumnya makruh. Kalau itu tanpa ada kompensasi apapun, menimbang itibarul ma'alat, menimbang masa depan, jangan-jangan ada dampak ekses negatifnya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.